Sallu ala Nabi Muhammad. Aku gak apa-apa iso li. Pada ke cendol dawet iso. Mana? Cinta tak terpisahkan Cak Dikin iso. Teku iki aja godolanan. Mergo teku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Iya. Pacaran tok ngopo? Mundur alon-alon ya iso. Iso? Ku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa. Santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa. Ahli maksiat sing kakean. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahisa. Janji ala tibil kulub wadawa iha. Lambune pateni. Kanca-kanca hadro diringi sing kepenak. Saya mau nyanyi kurban janji. Asyap. Wi lambune syuting pateni wae lek ora apa-apa ben romantis ki lho. Lala iso dikekrek lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sana Rahman dan sana dan. Ngitan ngisik ya, ngitan disik. Iso lare kurban janji. Halo. Belunga pasaku ngajeng-ajeng. Halo iso lah. Diangkat. Kuwi-kuwi lampu tengah pateni bae iki orang-orang kepadangan kuwi. Pateni. Drone disiapke drone. Oh, drone temang sang. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Arah ke ngetan dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibil qulub wa dawa. Allahumma salli ala sayyidina sementara akhirat selawase.